mengatur yang telah teratur. Apakah ku merasa hina jika dia telah mengaturnya? Menentukan semua, tak pernah merasa dia menentukan. Hanyalah dia, hanyalah dia. Haruskah selalu ku yang terdengar? Haruskah selalu ku yang terlihat? Tak pernah merasa dia menentukan. Hanyalah dia, hanyalah dia. Jika saja ku memaksa. Yeah.